الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد صلى beliau الشيخ حفظه الله تعالى memulai ceramahnya dengan memuji Allah Subhanahu wa taala, mengagungkannya. Kemudian beliau mengucapkan syahadatain, dua kalimat syahadat. Demikian pula berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, kepada keluarganya, para sahabatnya dan orang-orang yang mengikutinya dengan baik. Kemudian selanjutnya, أما بعد فقد كان لقاؤنا السابق وهو اللقاء الأول. Maka telah berlalu pertemuan kita yang pertama, yaitu di kesempatan sebelumnya. عن مقدمة تتعلق بهذه الرسالة العظيمة. Berkaitan dengan mukaddimah tentang risalah yang agung ini. وهي رسالة المراتب السبع تجاه الأوامر أو تجاه الأوامر الشرعية. Yaitu risalah tujuh tingkatan yang berkaitan dengan perintah-perintah syariat. وقد كان الكلام في اللقاء السابق عن مقدمة تتعلق ببعض الأمور المتعلقة بالأوامر. Dan pertemuan yang sebelumnya kita menyebutkan beberapa hal berkaitan dengan mukaddimah yang berkaitan dengan perintah-perintah dalam syariat. وذلك أن الأوامر الشرعية التي أمر الله بها ورسوله صلى الله عليه وسلم. Yang demikian itu karena perintah-perintah di dalam syariat yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, demikian pula Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. تتعلق بها وأوامر وواجبات أخرى. Berkaitan dengannya demikian pula kewajiban-kewajiban yang lainnya. فإذا أمر الله عبده بأمر maka apabila Allah Subhanahu wa taala memerintahkan seorang hamba dengan sebuah perintah فإن ذلك الأمر تجب فيه واجبات وأوامر أيضا maka perintah tersebut berhubungan dengannya adanya kewajiban-kewajiban dan perintah-perintah yang lainnya pula وهذه الواجبات والأوامر هي المراتب السبع maka perintah-perintah dan kewajiban-kewajiban tersebut inilah yang menjadi inti tujuh tingkatan yang akan kita bahas ini. Fasara indana qisman. Maka di sini kita ada dua bagian. Al-qismul awwal al-amru asy-syar'iyyul asliyyu alladzi amara Allahu bihi kat-tauhidi was-shalati waz-zakati wal-hajji mathalan. Bagian yang pertama berkaitan dengan perintah itu sendiri yang merupakan asalnya dan pondasinya seperti bertauhid kepada Allah, demikian pula perkara-perkara wajib yang lainnya. Al-qismu tsani, bagian yang kedua, al-awamiru wal wajibatu wal maratibu allati amara Allahu bitatbiqiha 'inda imtithali dzalika al-amr asy-syar'i as-sabiq, yaitu perintah-perintah, demikian pula kewajiban-kewajiban yang berkaitan dengan kewajiban yang disebutkan di bagian yang pertama. Hadza amrun la budda min tasawwurihi wa fahmihi hatta yafhama al-insanu ar-risalah allati sanaqra'uha bi'idznillah. Maka perkara ini hendaknya kita memiliki pemahaman dan gambaran akan permasalahan tersebut sehingga memudahkan kita untuk memahami risalah yang akan kita baca ini. وهذان القسمان المهمان يتعلق بكل قسم أصول وضوابط ومسائل مهمة. Maka dua bagian ini pada masing-masing bagiannya terdapat usul, terdapat pondasi-pondasi atau prinsip-prinsip, demikian pula kaidah-kaidah dan batasan-batasan yang ada. وفي اللقاء السابق تناولنا بعضا من الأصول والمسائل المهمة المتعلقة بالأمر الشرعي عموما. Dan di pertemuan sebelumnya kita telah menyebutkan beberapa prinsip-prinsip, demikian pula permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan kewajiban-kewajiban secara umum. Wa hadha huwa al-qismu al-awwal. Maka inilah bagian yang pertama. وأما القسم الثاني وهو محل وهو محور كلامنا في هذا اللقاء. Dan bagian yang kedua inilah yang akan menjadi pembahasan kita di pertemuan kali ini. فالقسم الثاني maka bagian yang kedua يتعلق بالمقدمات berkaitan dengan mukaddimah-mukaddimah المشتملة على القواعد والمسائل yang terkandung badannya kaedah-kaedah dan permasalahan-permasalahan المتعلقة بالمراتب الواجبة تجاه الأمر yang berkaitan dengan tujuh tahapan atau tahapan-tahapan yang berkaitan dengan di hadapan perintah-perintah syar'i. فقبل أن ندخل في قراءة المراتب السبع maka sebelum kita memasuki dari membaca risalah tujuh tingkatan ini ينبغي لنا أن نعلم وأن نفهم بعض الأمور والأصول والمسائل maka hendaknya bagi kita untuk memahami beberapa prinsip, beberapa permasalahan dan hal-hal yang berkaitan dengannya. هذه المقدمات والأصول والمسائل تتعلق بهذه المراتب السبع. Maka mukaddimah pendahuluan-pendahuluan ini demikian pula prinsip-prinsip dan permasalahan-permasalahan ini semua berkaitan dengan tujuh tingkatan yang akan kita pelajari. وتعينوا على فهمها وتصورها وضبطها. Dan hal tersebut akan membantu kita untuk memahaminya, menguatkan dalam pemahamannya dan memiliki gambaran yang benar tentangnya. Al-muqaddimatul ula, pendahuluan yang pertama, anna hadhihi al-maratib as-sab', bahwasanya tujuh tingkatan ini istikhlasaha asy-syaikhul mu'allifu min nusus asy-syar'. Asy-syaikh mu'allif penulis meringkasnya dari nas-nas syar'i. Wa qad dallat 'alayha adillatun katsiratun mutanawwi'ah. Dan telah ditunjukkan oleh dalil-dalil yang banyak dan beraneka ragam. Kama sayati ma'ana bi'idhnillahi fi qira'atir risalah. Sebagaimana yang akan datang bersama kita di tengah-tengah nanti kita akan baca. Haythu sanadhkuru adillata kulli martabatin min hadhihil maratibi bi'idhnillah. Yaitu kita akan menyebutkan dalil-dalil dari masing-masing tingkatan ini bi'idhnillah. هذه المراتب قد يجتمع في بعض قد يجتمع بعضها في أدلة maka tingkatan-tingkatan tersebut terkadang terkumpulkan tergabungkan dalam sebuah dalil بحيث يأتي الدليل الواحد وفيه مراتب عديدة من هذه المراتب السبع yaitu terkadang ada satu dalil yang bisa masuk padanya atau menunjukkan padanya dari beberapa tingkatan yang ada tersebut. Wadalalatu hadhihi al-adillah qad takunu sharihatan wa qad takunu tadhammunan. Dan sisi pendalilan dari dalil tersebut terkadang secara gamblang secara jelas dan terkadang secara tersirat. Wa mimma yanbaghi ma'rifatuhu anna istikhlas asy-syaikh laha dan termasuk yang hendaknya kita ketahui bahwasanya apa yang beliau penulis ringkas ini istikhlasu syaikh li hadhihi al-maratibi min nusus asy-syar'i lam yakun mujarradan bahwasanya ringkasan yang diringkas oleh penulis di sini bukanlah semata-mata ringkasan yang kosong bal kana istikhlasan maqrunan bi nadharin wa ta'ammulin wa dirayatin bi mawaqi'il khalal bahkan ringkasan tersebut dibarengi dengan berkaitan dengan apa yang beliau dapati dari tempat-tempat yang padanya didapati ada kekurangan. Watalammusan wa bahthan an mawadhi'iz zalal. Dan beliau telah meneliti dan meneliti dan membahas hal-hal yang padanya ada kekurangan. Alladhi waqa'a fihi katsirun minal khalqi tujaha hadhihi al-awamir asy-syar'iyyah. Yang kekurangan dan ketergelinciran tersebut terjatuh padanya banyak dari kalangan manusia berkaitan dengan tingkatan ini. Faja'a bihal mu'allifu kama ya'ti at-tabibu bil adwiyati wal ilaj. Maka penulis datang dengan risalah ini sebagaimana seorang dokter datang dengan obatan atau pengobatan-pengobatan yang ada. Likathirin min amradina wa asqamina al-qalbiyyati wal 'amaliyah. Yang penulis mengobati dari penyakit-penyakit hati, penyakit-penyakit yang berkaitan dengan rohani seseorang. Kama anna hadhihi al-maratib ayyuhal ikhwatul kiram wa ayyatuhal akhawatul karimat. Sebagaimana tingkatan-tingkatan tersebut wahai saudara dan saudariku yang mulia. Laysat maratiba mubtada'atan wala mukhtara'ah. bukanlah sebuah tingkatan-tingkatan yang baru yang diada-adakan. Bal hiya maratibu mawjudatun fi kalami ahli al-ilmi as-sabiqin wal lahiqin. Bahkan tingkatan-tingkatan tersebut disebutkan dan ada dari para ulama baik yang terdahulu ataupun yang zaman sekarang. Wa khususan al-ulama alladhina ihtammu wa atanu bis-suluki wa a'mal al-qulub wa islah al-a'mal. Terlebih mereka para ulama yang memiliki perhatian dengan perkara suluk dan perkara penyakit hati dan yang semisalnya. Khulasatul muqaddimah al-ula. Ringkasan dari mukadimah yang pertama ini, anna hadhihi al-maratib as-sab' bahwasanya tujuh tingkatan ini mustakhlasatun min nusus asy-syara'. Diringkas dari nas-nas syar'i. Istikhlas at-tabibi al-mu'alij lil-amradi al-qalbiyyati wal-'amaliyyah. Sebagaimana seorang dokter yang ahli dia meringkas dari adanya penyakit-penyakit hati dan semisalnya. Wa qad dalla 'alayha kalam ahli al-'ilm. Dan hal ini pula yang ditunjukkan oleh perkataan para ahlu ilm. Al-muqaddimah tsaniyah. Mukaddimah yang kedua. Anna hadhihi al-maratib as-sab'. Bahwasanya tujuh tingkatan ini mutafawitatu at-talabi min haitsu al-waqi' az-zamani. Berbeda-beda tingkatannya di dalam hal diminta untuk mewujudkannya berkaitan dengan tempat dan waktu. فمن هذه المراتب ما يطلب من العبد أن يأتي بها قبل العمل الذي أمره الله به. Maka ada dari tingkatan tersebut yang diminta dari seorang hamba untuk melakukannya atau mewujudkannya sebelum seorang hamba melakukan amalan yang diperintahkan. ومن هذه المراتب ما يطلب من العبد أن يأتي به أثناء العمل الذي أمره الله به. Dan ada pula dari tingkatan-tingkatan tersebut yang diminta dari seorang hamba untuk mewujudkannya di tengah-tengah tatkala dia beramal dengan amalan yang Allah perintahkan dengannya. ومن هذه المراتب ما يطلب من العبد أن يأتي بها بعد العمل الذي أمره الله به. Dan ada pula dari tingkatan-tingkatan tersebut yang diminta dari seorang hamba untuk mewujudkannya setelah seorang hamba selesai dari melakukan amalan yang Allah perintahkan. فهذه المراتب maka tingkatan-tingkatan tersebut الواجبه yang wajib فيها الامر قبل الامر maka padanya ada perintah sebelum perintah وفيها الامر في الامر dan di sana ada pula perintah di dalam perintah وفيها الامر بعد امتثال الامر dan perintah setelah selesai melakukan perintah فهذا فرض قبل الفرض maka ini adalah ada kewajiban sebelum kewajiban كالعلم قبل العمل. Seperti berilmu sebelum beramal. فإذا كنت مأمورا بالصلاة مثلا. Apabila engkau diperintahkan untuk mengerjakan solat sebagai contoh. فهذا أمر أمرك الله به. Maka ini adalah sebuah perintah yang Allah memerintahkan dengannya. في قوله تعالى وأقيم الصلاة. Pada firman Allah Subhanahu wa taala dan tegakkanlah salat. Hadzal amru tajibu tujahahu awamir wa wajibat. Maka perintah ini ada kaitan dengan perintah-perintah dan kewajiban-kewajiban yang lain. Minha al-ilmu qabla as-salah an ta'lama ahkam as-salah. Di antaranya engkau hendaknya berilmu tentang hukum-hukum salat sebelum engkau melaksanakan salat. Fal ilmu min al-wajibati al-ma'mur biha qabla al-amr. Maka berilmu merupakan sebuah kewajiban yang harus ditunaikan sebelum melakukan amalan yang diperintahkan. Ai qabla tatbiqil amali al-ma'mur bihi. Yaitu sebelum melaksanakan amalan yang diperintahkan dengannya. Wa kadzalika anta matlubun minka al-ikhlas wal-mutaba'ah fil amali. Demikian pula engkau diwajibkan dan diperintahkan untuk ikhlas dan mutaba'ah tatkala engkau beramal. Hadhihi min al-maratib فهذه من المراتب المأمور بها في العمل. Maka ini termasuk kewajiban yang merupakan tahapan dari dan ini merupakan tahapan yang berupa kewajiban di dalam perintah. وهناك مراتب واجبة بعد العمل. Dan di sana ada tingkatan yang merupakan kewajiban setelah selesai melakukan amalan. كالثبات عليه والخوف من إبطاله. Yaitu seperti misalnya agar seorang kokoh istimrar dan terus di dalam beramal dan khawatir dari batalnya amalan. ما فائدة معرفتنا بهذه المقدمة؟ Maka apa faedah dari kita mengetahui muqaddimah-muqaddimah ini? Annahu nastafidu min dhalika annahu yajibu 'alal 'abdi an yuraqiba nafsahu. Yaitu kita bisa mendapatkan faedah wajib atas orang hamba untuk senantiasa mengoreksi dirinya. Yuraqibu nafsahu qabla al-'amal. Dia hendaknya mengoreksi dirinya sebelum beramal. Hal sayamaluhu bi'ilmin? Apakah dia akan beramal di atas ilmu? Wahal sayattajihu ilaihi biikhlasin wa azmin? Dan apakah tatkala dia beramal di atas keikhlasan dan di atas tekad yang kuat? Ala al-'abdi wa ala kulli 'abdin an yuraqiba nafsahu fil 'amali hal niyyatuhu fihi hadiratun khalisah? Maka wajib atas setiap hamba dia mengoreksi dirinya apakah tatkala beramal dia menghadirkan niat yang ikhlas dan lurus. Wahal muwafaqatuhu lil hadiyyin nabawiyyi fihi hasilatun wa mawjudah? Dan apakah kesesuaian dia dengan bimbingan nabi itu telah didapati ketika dia beramal? Wa 'alaihi an yuraqiba nafsahu ba'da al-'amal. Demikian pula hendaknya dia mengoreksi dirinya setelah dia mengerjakan amalan. Wa an yata'ahada nafsahu wa an yuhasibaha. Dan hendaknya dia senantiasa mengoreksi, menintrospeksi dan menghitung-hitung dirinya. Yuhasibuha wa an yuhasibaha 'ala an wujuhil ghaflati wat taqsiri fil 'amal. Dan hendaknya dia menghitung dan mengoreksi bisa jadi didapati ada kelalaian dan kekurangan di dalam beramal. Li'annahu ma min 'amalin na'maluhu illa wa fihi taqsirun wa tafriṭun wa ghaflah. Maka tidaklah setiap amalan yang kita amalkan melainkan padanya ada kelalaian, ada kekurangan dan ada yang tidak sempurna badannya. Fa idza hasaba kullu wahidin minna nafsahu, maka apabila masing-masing kita mengoreksi dirinya, fa innahu yajidu annaha lan taslama an tajawuzin aw ta'addin aw taqsirin wa tafriṭin fi haqqillah, maka dia akan mendapati bahwasanya dia tidak selamat dari sikap ataupun melampaui batas dan sikap kekurangan di dalam melaksanakan perintah Allah. فعندما يسأل نفسه هل أتم العمل الذي هو المشروط بشرائطه وأركانه وواجباته وسننه؟ Maka hendaknya dia bertanya kepada dirinya, apakah tatkala dia beramal dia telah menyempurnakan amalannya, menunaikan kewajiban-kewajiban, rukun-rukunnya, syarat-syaratnya, demikian pula sunnah-sunnahnya. وعندما يسأل نفسه هل سلم عمله من خلل وتقصير وإساءة؟ Dan tanyalah kepada dirinya, apakah dia selamat dari kekurangan, cacat di dalam beramal dan seterusnya. عندما يسأل نفسه عن نيته قبل العمل وأثناء العمل وبعد العمل هل شابها واختلط بها ما يكدر صفوها ويعكر على سلامتها. Dan hendaknya dia juga bertanya kepada dirinya, tatkala dia beramal, bagaimana keikhlasannya tatkala dia beramal, demikian pula setelah beramal, apakah ada di sana hal-hal yang akan mengurangi niatnya atau merusak, bahkan merusak dari niatnya tersebut. Iza hasaba kullu wahidin minna nafsahu, saya'lamu wa labud annahu labudda min wujudi mubtilin yuhbitul amala, أو خلل ينافي كمال العمل أو ينقص ثوابه. Maka apabila seseorang dia mengoreksi dirinya, maka pasti dia akan mendapatkan bahwasanya di dalam amalannya ada kekurangan, entah itu perkara yang bisa membatalkan amalannya ataukah perkara yang akan mengurangi dari kesempurnaan amalannya. وبهذا نعلم أيها الإخوة والأخوات. Maka dari sini kita mengetahui, wahai saudara dan saudariku, annal amra syar'iyya sya'nuhu 'azimun jiddan, bahwasanya perkara syar'i ini adalah perkara yang sangat besar. Fa innas syar'a awjaba li fi'lihi wajibatin muqaddamah, karena di dalam perintah syar'i tersebut padanya ada hal yang berkaitan dengan kewajiban-kewajiban yang sifatnya pendahuluan. Wa wajibatin muqarinatan athna'al 'amal, dan ada pula kewajiban-kewajiban yang hendaknya dikerjakan tatkala beramal. Wajibatin tahmihi wa tuhafizu alaihi ba'da al-intihai min al-amal. Dan ada pula kewajiban-kewajiban yang berkaitan dengan hal-hal setelah dia selesai dari beramal. Limadha hadha kulluhu? Mengapa ini semua ada? Likay yakuna 'amalul 'abdi li sahibihi nafi'an wa min al-khalal saliman. Ini semua agar seorang hamba tatkala dia beramal bisa bermanfaat untuk orang yang beramal dan bisa selamat dari segala bentuk kekurangan. Khulasatul muqaddimati tsaniyah, maka ringkasan mukaddimah yang kedua ini, anna hadhihil maratib as-sab', bahwasanya tujuh tingkatan ini, minha ma yutlabu qabla al-amali al-ma'muri bihi, ada yang diminta untuk diwujudkan sebelum beramal dengan amalan yang diperintahkan, wa minha ma yutlabu athna al-amali al-ma'muri bihi, dan ada yang diminta untuk diwujudkan ketika di tengah-tengah beramal, wa minha ma yajibu ba'da al-intihai min al-amal, dan ada pula yang diwajibkan setelah seorang selesai dari beramal. Wa fa'idatu ma'rifati hadhihi al-muqaddimah, dan faedah dari kita mengetahui mukaddimah ini, an yuhasiba kullu wahidin nafsahu wa yata'ahadaha an at-taqsiri wal khalal, yaitu agar seorang bisa terus mengoreksi dan introspeksi dirinya dari segala bentuk kekurangan tatkala beramal, hatta yaslama lahu amaluhu, sehingga amalannya akan selamat. Al-muqaddimatu tsalitsah, mukaddimah yang ketiga, an hadhihi al-maratib as-sab', bahwasanya tujuh tingkatan ini, kahalaqatis silsilah, bagaikan rantai yang saling bersambung dan berhubungan, murtabitun ba'dhuha bi ba'd, sebagian terhubung dengan sebagian yang lain, mabniyatun ba'dhuha ala ba'd, sebagian dibangun di atas sebagian yang lain, sawa'an kana dhalika min haythu dalalatun nusus, dan apakah itu berkaitan dengan sisi pendalilan sebuah nas, aw min haythu at-tatbiq wal 'amal, ataupun berkaitan dengan penerapan dan dalam mengerjakan sebuah amalan. فلا يصح أن يأتي العبد ببعض المراتب ويترك بعضها. Maka tidak dibenarkan seorang hamba dia mengamalkan mendatangkan sebagian dari tujuh tingkatan ini dan meninggalkan sebagian yang lain. لماذا؟ Kenapa? لأن الواجب هو فعلها وتحقيقها جميعا. Karena yang wajib yaitu untuk mendatangkan dan mengamalkan ini semuanya. وبفعلها جميعا يحصل تمام الامتثال, dan dengan mengerjakan ini semuanya akan diperoleh kesempurnaan di dalam merealisasikan sebuah perintah, وبفعلها جميعا تتحقق صفة الكمال الممكن في فعل المأمور, dan dengan mengerjakan itu semuanya maka seseorang akan bisa mendapatkan kesempurnaan yang mungkin dia capai tatkala beramal, ويرجو العبد السلامة ويرجو العبد سلامة العمل, dan seorang hamba bisa berharap akan selamatnya amalan dia, wal hifaz alaihi mimma yubtiluhu aw yukhillu bihi aw yunqisu ajrahu, dan dia bisa menjaga dirinya dari amalan-amalan yang bisa membatalkannya, demikian pula mengurangi atau menghilangkan dari pahalanya. Al kamalu at-tamu lil amali sa'bun minna fi hadhihi al azman illa man rahim Allah, kesempurnaan di dalam beramal adalah sesuatu yang sangat sulit pada zaman kita sekarang ini kecuali siapa yang Allah rahmati. Lakin yumkinul insana an yujahida nafsahu qadral mustata' lil wusul ila al kamalil mumkin. Namun seorang insan mungkin memungkinkan bagi dia untuk terus berusaha sesuai dengan kemampuan dia mencapai tingkat kesempurnaan sesuai dengan kemampuan dirinya. Hatta ya'lam min nafsihi annahu qad jahada nafsahu wa akhlasa 'amalahu 'ala al-wajhi al-mashru'. Sehingga dia bisa mengetahui bahwasanya dirinya telah bersungguh-sungguh dan telah berupaya dengan seluruh tenaga untuk mengamalkannya sesuai dengan sempurna dan yang disyariatkan. Wa yas'alullah al-qabula ba'da dhalik. Kemudian dia meminta kepada Allah, semoga Allah menerima amalannya setelah itu. ويكثر من الاستغفار لعل الله أن يتجاوز عنا جميعا. Dan hendaknya dia memperbanyak istighfar kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan kepada kita semuanya. فكلنا بحاجة إلى المجاهدة في إصلاح أعمالنا. Maka kita semua membutuhkan untuk bersungguh-sungguh di dalam memperbaiki amalan-amalan kita. والاستعاذة بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. Dan berlindung kepada Allah dari kejelekan jiwa-jiwa kita dan kejelekan amalan kita. إذن خلاصة المقدمة الثالثة. Maka kesimpulan dari mukaddimah yang ketiga ini. أن هذه المراتب السبع. Bahwasanya tujuh tingkatan ini. مرتبط بعضها ببعض. Sebagian berkaitan dengan sebagian yang lain. من حيث النصوص ومن حيث التطبيق والعمل. dari sisi dalil dan dari sisi amalan. Wa annahu la yashihhu al-imtithal wa la yashihhu wa la yatahaqqaqu al-imtithalu illa bi fi'liha jami'an. Dan bahwasanya tidak mungkin ini semua bisa terrealisasi dan terwujudkan kecuali dengan mengamalkan tujuh tingkatan ini semuanya. Al-muqaddimah ar-rabi'ah. Muqaddimah yang keempat. Anna hadhihi al-maratib as-sab'. Bahwasanya tujuh tingkatan ini tahqiquha wa fahmuha fi ghayatil ahammiyah. Bahwasanya merealisasikannya itu merupakan sesuatu yang sangat penting. Wa sa'yul 'abdi fi tatbiqiha 'ala jihatil kamalil mumkin dalilun 'ala kamalil hidayati wat tawfiq. Dan usaha seorang hamba untuk merealisasikannya itu merupakan dalil akan adanya hidayah dan taufik Allah kepadanya. Kama annal jahla biha. Sebagaimana kebodohan tentang tingkatan tersebut yufawwitu 'alal 'abdi khairan katsiran. Akan mengakibatkan seorang hamba terlewatkan dari kebaikan yang sangat banyak. Wa inna 'adama as-sa'yi ila tahqiqiha. Dan bahwasanya seorang yang tidak melakukan upaya untuk merealisasikannya dalilun 'ala hirmanil hidayati wat tawfiq. Itu merupakan dalil bahwasanya dia terhalangi dari hidayah dan taufik. Kama anna at-taqsira fiha aw fi ba'dhiha. Sebagaimana pula kekurangan dan bermudah-mudahan pada sebagian atau seluruhnya dalilun ala nuqsanil hidayati wat tawfiq merupakan dalil akan kurangnya hidayah dan taufik pada dirinya. Wa biqadri ma yuhassilul 'abdu min hadhihi al maratib kamman wa kaifan, maka sesuai dengan kadar yang diusahakan oleh seorang hamba dari tingkatan tersebut baik secara kualitas dan kuantitas. Yahsulu lahu minal hidayati wattawfiq bilqadri alladhi hassalahu wa haqqaqahu min hadhihi almaratib. Maka dia akan memperoleh hidayah dan taufik sesuai dengan kadar yang dia upayakan dari tujuh tingkatan tersebut. Ayyuhal ikhwatul kiram, ayyatuhal akhawatul karimat. Maka wahai saudara-saudaraku dan saudari-saudariku yang mulia, haluna fi ibadatina halun mukhif. Keadaan kita di dalam ibadah kita dalam keadaan yang mengkhawatirkan. Haluna fi ta'atina lillahi jalla wa ala halun ghairu murdin. Keadaan kita di dalam ketaatan kita kepada Allah berada dalam keadaan yang tidak diridhai. فيجب علينا أن نراجع أنفسنا وأن ننظر في أعمالنا الصالحة أولا فإنها تحتاج إلى إصلاح. Maka yang wajib atas kita yang pertama hendaknya kita mengoreksi kembali ke diri-diri kita di dalam melakukan amalan kita, kita melihat dan mengintrospeksinya. طهارتنا تحتاج إلى إصلاح. Dalam bersuci kita butuh untuk terus memperbaiki. صلاتنا تحتاج إلى إصلاح. Amalan salat kita butuh dalam perbaikan. Shadaqatuna tahtaju ila islah. Sedekah kita juga butuh untuk diperbaiki. Akhlaquna tahtaju ila islah. Akhlak kita juga butuh diperbaiki. Ta'amuluna ma'a abaina wa ummahatina wa abnaina wa banatina yahtaju ila islah. Muamalah kita, pergaulan kita dengan orang tua kita, dengan anak kita, dengan tetangga kita, ini semuanya butuh untuk kita perbaiki. Isyratuna li azwajina tahtaju ila islah. Pergaulan kita dengan dalam pergaulan suami istri butuh untuk diperbaiki pula. Ta'amuluna ma'a ikhwanina wa asdiqaina yahtaju ila islah. Pergaulan kita dengan saudara-saudara dan teman-teman kita juga butuh perbaikan. Ta'amuluna ma'a ahli ta'ati yahtaju ila islah. Pergaulan kita dengan mereka ahli taat juga butuh untuk diperbaiki. Ta'amuluna ma'a ahli al-ma'asi yahtaju ila islah. Pergaulan kita dalam menyikapi ahlul maksiat juga butuh untuk diperbaiki. Khulasatul muqaddimati ar-rabi'ah. Maka ringkasan dari muqaddimah yang keempat ini, anna al-ihtimam bi tatbiq hadhihi al-maratib as-sab'i dalilun 'ala kamalil hidayati wat tawfiq. Bahwasanya perhatian kita, perhatian seorang hamba atas tujuh tingkatan ini merupakan dalil akan adanya hidayah dan taufik pada dirinya. Wa anna 'adama as-sa'yi ila tahqiq hadhihi al-maratib as-sab' dalilun 'ala hirmanil hidayati wat tawfiq. Dan bahwasanya dia tidak adanya upaya dia untuk merealisasikan tujuh tingkatan ini merupakan tanda dia terhalangi dari hidayah dan taufik. Wa anna at-taqsira fi hadhihi al-maratib as-sab'i aw fi ba'dhiha dalilun 'ala nuqsanil hidayati wat tawfiq. Dan bahwasanya bermudah-mudahan dan kurangnya dia dalam merealisasikan 7 tingkatan ini merupakan dalil akan kurangnya berkurangnya hidayah dan taufik padanya. Al-muqaddimatul khamisah. Muqaddimah yang kelima. هذه المراتب جمعت بين الأعمال القلبية الباطنة وبين الأعمال البدنية الظاهرة. Mukaddimah yang kelima, 7 tingkatan ini menggabungkan antara amalan-amalan hati, amalan batin dengan amalan anggota badan atau amalan zahir. فالأعمال القلبية الباطنة في هذه المراتب. Maka amalan-amalan hati di dalam 7 tingkatan ini. مثل العلم بالمثل العلم بالمأمور. Seperti seorang mengilmui apa yang diperintahkan tersebut. ومحبة المأمور. Dan dia mencintai amalan yang diperintahkan. والعزم على فعل المأمور. Dan dia memiliki tekad kuat untuk mengamalkannya. والإخلاص في فعل المأمور. Dan dia berusaha untuk ikhlas tatkala mengamalkannya. المراتب المتعلقة بالأعمال البدنية dan tingkatan-tingkatan yang berkaitan dengan amalan-amalan anggota badan كالعمل بالمأمور وتطبيقه seperti tatkala dia mengamalkan dan merealisasikan perintah tersebut وكونه يقع على الوجه المشروع dan demikian pula tatkala dia melakukannya sesuai dengan apa yang diperintahkan والثبات عليه demikian pula dia kokoh di atasnya خلاصة الأمر maka ringkasannya خلاصة المقدمة الخامسة ringkasan dari mukaddimah yang kelima ini أن المراتب السبع قد جمعت بين الأعمال القلبية الباطنة وبين الأعمال البدنية الظاهرة كما مثلنا سابقا bahwasanya 7 tingkatan ini telah menggabungkan antara amalan-amalan hati dan amalan-amalan anggota badan sebagaimana yang telah kita contohkan المقدمة السادسة مقدمه yang keenam ان الاصل والقاعده في الشريعه bahwasanya yang prinsip dan merupakan adat di dalam syariat dan merupakan sebuah kebiasaan ان الشيء اذا عظم قدره bahwasanya sesuatu apabila memiliki kedudukan yang besar yang tinggi شدد فيه وكثرت شروطه maka akan sulit dan akan banyak syarat-syarat untuk menggapainya. Ta'ziman li sya'nihi wa raf'an li qadrihi. Sebagai bentuk pengagungan terhadap perkara tersebut dan menunjukkan ketinggian dari kadar kedudukannya. Wa hadha kama annahu mawjudun fi syari'ati. Dan ini sebagaimana hal tersebut ada di dalam syariat ini. Fa innahu mawjudun fi 'adatin nasi wa mu'amalatihim wa hayatihim ad-dunyawiyyah. Dan ini ada pula didapati pula dalam kebiasaan manusia di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Fa man nadhara ila al-wadha'if wal manasib al-jalilah ar-rafi'ah fi umur ad-dunya, maka barang siapa yang melihat kepada pekerjaan dan kedudukan-kedudukan yang mulia dan tinggi di dalam urusan dunia, وجد أن شروطها صعبة وشديدة عند أهلها. Maka dia akan mendapati bahwasanya syarat-syarat untuk bisa menggapainya adalah sesuatu yang sangat sulit bagi orang yang ahli padanya. وأما الوظائف اليسيرة العادية السهلة فإنه لا يشترط فيها ذلك. Adapun pekerjaan dan kedudukan yang rendah maka tidak ada syarat-syarat yang sulit untuk bisa mencapainya. فلو أراد طالب أن يقدم في كلية الطب أو الطيران. Maka apabila seorang pelajar dia ingin masuk ke kuliah kedokteran atau penerbangan. فإنه يشترط عليه شروط كثيرة شديدة وصعبة. Maka dia akan mendapati padanya ada syarat-syarat yang banyak dan sangat sulit. وأما إذا أراد أن يكون حارسا أو عاملا. Dan apabila seseorang ingin menjadi seorang security atau seorang tukang فلا يشترط عليه ما يشترط على الطالب المتخصص في الطب والطيران والهندسة maka tidak akan disyaratkan badannya sebagaimana disyaratkan bagi mereka para pelajar di kuliah dokter atau teknik وهكذا في الشريعة demikian pula di dalam syariat فإن الأوامر الشرعية bahwasanya perintah-perintah syar'i شأنها عظيم perkaranya adalah perkara yang sangat agung. فاشترطت لها شروط عظيمة ومراتب كثيرة. Sehingga disyaratkan padanya syarat-syarat yang banyak dan perintah-perintah yang banyak. تعظيما لشأن هذه الأوامر الشرعية. Sebagai bentuk pengagungan akan perintah-perintah syar'i. وتجلي وإجلالا لقدرها. dan dalam bentuk memuliakan kedudukannya. Fakhulasatul muqaddimati sadisah, dan ringkasan dari muqaddimah yang keenam ini, anna syari'ata al-islamiyyata, bahwasanya syariat Islam, qad 'azzamatil amra asy-syar'i, telah mengagungkan perintah, menunjukkan keagungan perintah syar'i tersebut. Fashtaratat lahu syurutan katsiratan 'adidah, sehingga padanya ada syarat-syarat yang banyak dan sangat berat. Wa aujabat fi tatbiqihi maratib muta'addidah, dan mewajibkan padanya tingkatan-tingkatan yang banyak. Ta'dhiman li sya'nil amri syar'i, sebagai bentuk pengagungan terhadap sebuah perintah syar'i. Wa hifadhan 'ala haibatihi hatta yutabbiqahu al-'abdu 'ala al-wajhi as-sahih al-mardhi, dan sebagai bentuk penjagaan atas kewibawaan syariat ini sehingga seorang hamba mengamalkannya dengan sisi yang diridhai. Al-muqaddimah as-sabi'ah wal akhirah, muqaddimah yang ketujuh dan ini adalah yang terakhir. A'lam ayyuhal akhul karim wa ayyatuhal ukhtul karimah, ketahuilah wahai saudaraku dan saudariku yang mulia, anna hadhihi al-maratib as-sab'ah, bahwasanya tujuh tingkatan ini, mubassiratun lil 'abdi bil maslaki as-sahih wal manhaj ar-rajih tijaha al-awamir asy-syar'iyyah, akan menuntun dan membimbing seorang hamba di dalam melakukan sebuah amalan sesuai dengan yang melakukan sebuah amalan dengan benar dan di atas manhaj yang kuat. Wa munabbihatun 'ala katsirin min al-inhirafat al-'aridati fi hadzal bab al-'azim al-muta'alliq bil amri wan nahyi wat taklif, dan akan mengingatkan dirinya akan berbagai bentuk penyimpangan di dalam melakukan perintah-perintah dalam syariat tersebut. Wa mu'inatun 'ala tahqiqil imtithal wa salamatil a'mal bi'idznillah, dan akan memberikan pertolongan, membantu dia untuk bisa merealisasikan perintah tersebut dan akan selamat dari berbagai bentuk kekurangan. Fa 'alaika an tahtamma biha wa tulqi laha al-bala wadh-dhihna wal-fikra, maka wajib atas dirimu untuk memiliki perhatian akan hal tersebut dan memiliki, dan hendaknya hal ini terbetik, senantiasa terbetik di dalam benakmu. Hatta tafhamaha fahman sahihan yatba'uhu al-amalu al-maqbul bi'idhnillah, dan hendaknya kau memahami dengan pemahaman yang benar sehingga bisa membantu dirimu di dalam melakukan amalan dengan amalan yang benar. Fahiya maratib muhimmah tubassirul 'abda bil maslak as-sahih fi mafhum al-amri wa haqiqatihi, maka ini adalah muqaddimah yang sangat penting yang akan menuntun seorang hamba di dalam memahami sebuah perintah dengan pemahaman yang benar. Wa tuqiful 'abda 'ala masdari talaqqihi lil awamir, dan akan membimbing seorang hamba agar mengambil dasar dari amalannya tersebut dari dasar yang benar. Wa tufhimuhu ma'rifatal 'amalil ma'muri bihi wa tasawwurihi qabla fi'lihi, dan akan memberikan pemahaman kepadanya akan perintah tersebut dan memiliki gambaran akan bentuk perintah sebelum dia mengerjakannya. Wa kadzalika mahabbatul 'amali al ma'muri bih, demikian pula akan menjadikan dia mencintai amalan yang diperintahkan tersebut. Fayati al-'amal wa yati bil 'amali an hubb wa raghbah, sehingga dia akan dan ketika dia melakukan sebuah amalan dia melakukannya dengan penuh kecintaan dan kegembiraan. Kama anna hadhihi al-maratib as-sab', sebagaimana tujuh tingkatan tersebut, tufidul 'abda fi syurut tatbiq al-'amal al-ma'mur bihi 'ala al-wajh as-sahih, akan memberikan faedah seorang hamba tatkala dia ingin mengamalkan syarat-syarat amalan sehingga dia bisa menerapkannya dengan bentuk ataupun amalan yang benar. Fa idza qama al-'abdu bi hadha al-'amal 'ala al-wajh as-sahih, apabila seorang hamba melakukan amalan tersebut dengan sisi yang benar, ja'at ba'dul maratibi ba'da al-intihai min al-amal, maka akan datang tingkatan-tingkatan yang lainnya setelah dia selesai dari amalan tersebut. Litubayyana lana kaifa nuhafidhu 'ala a'malina ba'da fi'liha, agar menjelaskan kepada kita bagaimana cara agar kita bisa menjaga amalan yang telah selesai kita lakukan. Wa tukhawwifana min hubuti a'malina wa fasadiha, dan agar kita memiliki rasa takut, rasa khawatir jangan sampai amalan kita hilang atau terhapus. Fa khulasatu al-muqaddimati as-sabi'ah, maka ringkasan dari muqaddimah yang ketujuh ini, anna hadhihi al-maratib as-sab'ah, bahwasanya tujuh tingkatan ini, tubassirul 'abda, akan menuntun seorang hamba, bil manhaj as-sahih fi al-awamir, pada manhaj yang sahih di berkaitan dengan perintah-perintah. Wa tunabbihahu wa tunabbihuhu, dan akan mengingatkan dirinya. Ala tahqiqil imtithali wa salamatil a'mal, agar dia bisa mewujudkan amal, mewujudkan perintah, dan agar dia selamat di dalam melakukan amalan. Fatuqifuhu ala syuruti tatbiqil amri syar'i, sehingga menuntunnya untuk mengamalkan syarat-syarat di dalam menerapkan amalan-amalan syar'i. Watuqifuhu ala al-hifadhi ala a'malihi ba'da fi'liha, dan akan menuntunnya untuk bisa senantiasa menjaga amalan setelah dia selesai mengerjakannya. Fa ayyuhal ikhwatul kiram, hadhihi al-maratib wajibatun jami'an 'inda al-qiyam bil awamir syar'iyyah. Maka wahai saudaraku yang mulia, maka tujuh tingkatan ini adalah sesuatu yang wajib bagi seorang hamba tatkala dia melakukan sebuah amalan yang diperintahkan dalam syariat. Fa in sa'ala sa'ilun faqal lima kanat wajibah, apabila ada orang yang bertanya, kenapa hal-hal tersebut hukumnya wajib? Al-jawabu yu'lamu minal muqaddimatis sabiqah, maka jawabannya, hal ini bisa diketahui dari muqaddimah-muqaddimah yang telah berlalu. Wa mimma sayati ma'ana bi'idnillahi fi syuruhi wa ta'liq, dan dari apa yang akan kita pelajari dari penjelasan dan catatan-catatan. Ayyuhal ikhwatul kiram, wahai saudaraku yang mulia, nakhtimu hadzal liqa'i bi khatimatin wahya, maka kita menutup pertemuan kita ini dengan sebuah penutup. An na'lama jami'an anna al-maqsud al-a'zham min khalqillahi li khalqihi huwa 'ibadatuhu wa ta'atuhu, hendaknya kita mengetahui bahwasanya maksud yang agung, tujuan yang agung dari Allah menciptakan makhluknya, menciptakan manusia adalah beribadah kepada Allah. Wahiya sababu najati kulli muslimin wa muslimah, dan ini adalah sebab keselamatan setiap muslim dan muslimah. Wa hadha la yatimmu illa bi ma'rifati hadhihi al-maratib al-'azimah allati dallat 'alayha al-adillah, maka ini tidak bisa diketahui kecuali dengan seseorang mengetahui dan mengamalkannya dari tujuh tingkatan ini secara sempurna. Ayyuhal aba'ul akarim, wahai bapak-bapak yang mulia. Ayyatuhal ummuhatul karimat, wahai ibu-ibu yang mulia. Hadhihil maratibu yahtajul abdu ilaiha ihtiyajan syadidan, maka tujuh tingkatan ini sangatlah dibutuhkan dengan sesuatu yang mendesak. Yahtaju ila ma'rifatiha wa ta'allumiha, yang perlu bagi kita untuk mengetahui dan mempelajarinya. Wa yahtaju ila al-mujahadati was-sa'yi ila tatbiqiha 'ala al-wajhi as-sahih, butuh bagi kita untuk bersungguh-sungguh dan berupaya sekuat tenaga untuk mewujudkannya sehingga amalan kita menjadi amalan yang sahih. Wa qabla hadha wa ba'da hadha kullihi, maka sebelum dan setelah ini semuanya. Yahtaju ila su'alillahi an yahdiyahu lil-'ilmi wal-'amali biha, butuh bagi kita untuk meminta kepada Allah agar Allah memberikan bimbingan kepada kita untuk berilmu dan beramal dengannya. Wa yahtaju ila an yad'u wallaha an yuwaffiqahu lithabati 'alayha, dan hendaknya kita butuh untuk berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah kekokohan di atasnya. Wa yahtaju ila an yuthbitaha Allah lahu wa yubqiyaha fala tuhbatu 'alayhi, dan meminta kepada Allah agar Allah senantiasa memberikan kekokohan kepadanya, dan agar tidak dan agar amalannya tidak menjadi amalan yang sia-sia dan terhapus. Faman hudiya ilaiha faqad hudiya ila as-siratal mustaqim, maka barang siapa yang diberikan hidayah kepadanya berarti dia telah diberikan hidayah kepada siratal mustaqim. Wa salaka fi a'malihi an-nahjal qawim, dan dia telah menempuh perjalanan yang padanya adalah jalan yang lurus. Wa fazal fawzal 'azim, dan akan mendapatkan kemenangan dengan kemenangan yang besar. Fi yawmin la yanfa'u fihi malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim, pada hari yang tidak bermanfaat harta dan keturunan kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Kaifa yakunu dhalik, bagaimana hal itu bisa terwujud? Al-jawabu, maka jawabannya, huwa innana fi kulli rak'atin nas'alu Allah al-hidayata ila as-siratal mustaqim ihdina as-siratal mustaqim, bahwasanya kita di dalam setiap rakaat salat kita, kita meminta kepada Allah di dalam salat kita tatkala membaca ihdina as-siratal mustaqim. Walakinna bi sababi shiddati ghaflatina wa 'azimi jahlina la na'rifu katsiran min tafsil al-hidayati ila as-siratal mustaqim, akan tetapi karena kita terlalu ataupun kita sangat lalai dan kita sangat bodoh di dalam beramal sehingga kita lalai dari hal tersebut. Ayyuhal ikhwatul kiram, inna as-sirata al-mustaqim syai'un 'azim yashtamilu 'ala umurin katsirah, Wahai saudaraku yang mulia, sesungguhnya siratul mustaqim adalah sesuatu yang agung dan terkandung padanya perkara-perkara yang mulia. Wa kathirun minal umuri allati yashtamilu alaiha siratul mustaqim la ya'lamuha al-'abd. Dan kebanyakan dari perkara yang terkandung di dalam siratul mustaqim tersebut tidak diketahui oleh seorang hamba. Wa qad yakunu ma la ya'lamuhu akthara mimma ya'lamuhu. Dan bisa jadi apa yang dia tidak ketahui lebih banyak dibandingkan apa yang dia ketahui. وما يعلمه قد لا يقدر عليه. Dan apa yang dia ketahui dia tidak mampu untuk melakukannya. وقد لا يقدر عليه وهو من الصراط المستقيم وإن عجز عنه. Dan bisa jadi apa yang dia tidak mampu melakukannya itu adalah bagian dari siratul mustaqim walaupun dia tidak mampu padanya. وَقَدْ يُرِيدُ أَنْ يَفْعَلَهُ وَلَكِنَّ نَفْسَهُ لَا تُرِيدُ ذَلِكَ إِمَّا كَسَلًا أَوْ تَهَاوُنًا أَوْ لِوْجُودِ مَانِعٍ. Bisa jadi dia mampu untuk melakukannya, namun jiwanya, dirinya tidak memiliki keinginan untuk melakukannya karena entah dia malas, dia lalai, atau dia bermudah-mudahan dalam hal itu. Wa qad yaqdiru alayhi wa yuriduhu walakin la yaf'aluhu wa la yuwaffiquhu Allahu ilayhi. Dan bisa jadi seorang mampu untuk mengerjakannya dan memiliki keinginan untuk mengerjakannya namun dia tidak mendapatkan taufik untuk mengerjakannya. Wa qad yaqdiru alayhi wa yuriduhu wa yaf'aluhu walakin la yuwaffiqu lil ikhlasi aw lil mutaba'ah. Dan terkadang seseorang mampu untuk melakukannya dan memiliki kemampuan untuk melakukannya dan dia diberikan taufik untuk mengamalkannya namun dia tidak diberi taufik untuk ikhlas tatkala mengamalkannya. Wa qad yuwaffaqu lidzalika kullihi walakin la yuwaffaqu lithabati ala dzalika al'amal. Dan bisa jadi dia diberi bimbingan akan hal itu semua namun dia tidak dibimbing untuk taufik agar kokoh di dalam beramal. Wa innama yaf'aluhu wa ya'ti bihi waqtan min al-awqat thumma yusrafu qalbuhu anhu wal 'iyadu billah. Dan bisa jadi dia melakukannya, mengamalkannya di salah satu waktu, namun kemudian hatinya dipalingkan sehingga meninggalkannya. Qala Ibnu al-Qayyim rahimahullahu ta'ala. Berkata Ibnu al-Qayyim rahimahullah. Wa hadha kulluhu waqi'un sarin fil khalqi famustaqillin wa mustakthir. Dan ini semuanya adalah sesuatu yang waqi', yang nyata terjadi di dalam kehidupan hamba, entah itu sedikit ataupun banyak. Ayyuhal ikhwatul kiram. Wahai saudara-saudaraku yang mulia. Hajatuna ila Allah syadidah. Kebutuhan kita untuk kembali kepada Allah adalah kebutuhan yang mendesak. An yuwaffiqana lil 'amali shahih wa an yuthabbitana 'alayh. Agar Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita dan mengokohkan kita. Wa an yahdiyana as-siratal mustaqim hidayatan kamilatan tammatan syamilah. Agar memberikan hidayah kepada kita kepada siratal mustaqim dengan hidayah yang sempurna. وإلا فنحن ضعاف ومقصرون وجاهلون. أو بلا tidak maka kita adalah hamba yang lemah dan penuh dengan kekurangan. فإن لم يكن من الله عون لنا كنا من المحرومين المطرودين والعياذ بالله. Andaikan bukan karena pertolongan dari Allah maka kita akan termasuk orang-orang yang tertolak dan dijauhkan dari والعياذ بالله. نسأل الله بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يوفقنا وإياكم جميعا. Maka kita meminta kepada Allah dengan kemuliaan dan kemurahan dari Allah agar memberikan taufik kepada kita semuanya. Nas'alullah an yu'idzana wa iyyakum wa iyyakunna jami'an min kulli syarr. Dan agar Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semuanya dari segala bentuk keburukan. Wa an yahdiyana wa iyyakum wa iyyakunna li ta'dhimi amrihi wa nahyihi. Dan agar Allah memberikan taufik kepada kita dan hidayah agar kita mengagungkan setiap perintahnya. Wa an yahdiyana siratal mustaqim. Dan agar memberikan hidayah kepada siratal mustaqim. Wa yun'ima alayna bil fawzil azim. Dan memberikan nikmat kepada kita dengan kemenangan yang besar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hunaka as'ilatun tata'allaqu bihadain ad-darsayn as-sabiqain la'allana nursiluha ila al-aba'i والأمهات والإخوة والأخوات عبر الطرق المعروفة لمن أراد أن يجيب عنها ويلخص ما سمعه ودرسه والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. Dan di sana ada Syekh mungkin akan mengirimkan dan memberikan beberapa pertanyaan dan nanti akan dikirim mungkin melalui channel atau yang semisalnya dan bagi para aba dan ummahat ataupun para talabah yang ingin memberikan jawabannya nanti bisa dikirimkan entah nanti melalui admin atau yang semisalnya, biidnillahi ta'ala. Walhamdulillah.